Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, di antaranya kenikmatan menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa menimba ilmu. Kemudian salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir kiamat. Kemudian para jamaah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'a, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah dengan buku pedoman syarah ba'du fawaidi suratil fatihati. Jadi syarah penjelasan sebagian faedah-faedah surat Al-Fatihah. Kitab ini ditulis oleh Ma'ali Asy-Syeikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Nanti akan disampaikan oleh penulis. Tayib, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja membaca kitab ini. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala aw hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du fawaid min suratil fatihati. Sebagian faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Hadhihi risalatu takhtassu bibayan fawaid suratil fatihati. Risalah ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Risalah ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Hadhihi suratul azimah. Ini adalah surat yang sangat agung. Surat Al-Fatihah surat yang sangat agung. Summiyat bil Fatihati li'annaha uftutiha biha al-mushaf asy-syarif. Dinamakan Al-Fatihah karena surat ini dibuka dengannya mushaf yang mulia. Surat ini adalah pembukaan mushaf Al-Quran. Kita kalau buka Al-Quran, maka kita dapati surat yang paling pertama adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya kenapa dinamakan Al-Fatihah, maka jawabnya atau jawabannya karena Al-Quran dimulai dengannya, dimulai dengan surat ini. Fahiya awwalu suratin fihi. Ini adalah awal surat di dalam mushaf Al-Quran. Watusamma bisaba'i al-mathani. Dan surat Al-Fatihah dinamakan dengan as-saba'u al-mathani. As-saba'u al-mathani. Li'annaha sab'u ayat, karena surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Apa makna as-sab'u al-mathani? Kita lihat firman Allah surat Al-Hijr ayat 87. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-'azim. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'a minal mathani dan Al-Quran yang agung. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna sab'a minal mathani. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan sab'a minal mathani adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sab'a al-mathani, jadi sab'a itu 7. Al-mathani ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Diulang dan diulang. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan sab'a minal mathani adalah 7 ayat yang panjang. 7 ayat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Ya, kami ulang. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan sab'a minal mathani adalah 7 ayat yang panjang, atau 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi penulis di sini merujukkan bahwasanya makna sab'a minal mathani adalah Al-Fatihah. Fahiya sab'u al-mathani. Jadi sab'u al-mathani adalah surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ya dibaca berulang-ulang. Wakila, ya, ada pendapat lain. Summiya bil mathani li'annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raq'atin. Dinamakan dengan al-mathani karena surat ini dibaca diulang-ulang, fi kulli raq'atin, dalam setiap rakaat. Dalam setiap rakaat. Kemudian watusamma ummul Quran, dan dinamakan ummul Quran. Jadi kita sudah dapat 3, ya. Yang pertama nama surat ini Al-Fatihah. Yang kedua Saba'u Al-Masani. Kemudian yang ketiga Ummul Quran. Surat ini dinamakan dengan Ummul Quran. Lianna umma syai'i al-aslu alladhi yarji'u ilaihi asyai'. Karena ummu asyai', ya induk sesuatu, itu adalah asal yang sesuatu itu kembali kepadanya. Al-Quran yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi suratu. Jadi Al-Quran makna-maknanya kembali kepada apa yang dikandung oleh surat ini. Semua Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan maknanya, semua Al-Quran itu maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Semua Al-Quran makna-maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Oleh karenanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, karena semua makna-makna Al-Quran kembali kepada surat Al-Fatihah. Watusamma bis-shalah, dan dinamakan juga dengan as-shalah. Sudah berapa? Sudah empat. Ya, empat nama surat Al-Fatihah. Liqauli Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi alladhi yarwihi an rabbih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Annallaha jalla wa ala yaqul, bahwasanya Allah jalla wa ala berkata, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat. Salat di sini artinya Al-Fatihah. Ya, salat di sini maksudnya Al-Fatihah. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku dua bagian. Yakni Al-Fatihah. Jadi salat dalam hadis ini maksudnya Al-Fatihah. Jadi bisa kita artikan, aku membagi Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abadi, maka Allah berkata, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahimi qala Allahu asna alayya abdi, apabila seorang hamba membaca ar-rahman ar-rahim, maka Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi, apabila seorang hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah berkata, majjadani abadi, ya, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abadi nisfaini wa li abadi masa'ala. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, hadza baini wa baina abadi, ini antara diriku dan hambaku dua bagian. Wali abadi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, jadi Allah membagi surat Al-Fatihah dua bagian. Bagian pertama untuk Allah dan bagian yang kedua untuk hambanya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Wa suratul Fatihati sab'u ayat. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Salasu ayat wa nisfun minha lillah. Tiga ayat setengah darinya untuk Allah. Tiga ayat setengah dari surat Al-Fatihah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sana'un alallah azza wa jal. Au sana'an alallah azza wa jal. Sebagai pujian atas Allah. Wasalasun wa nisfu minha lil abdi. Dan tiga setengah dari surat Al-Fatihah untuk hamba. Min qawlihi wa iyyaka nasta'in. Dari firman Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in ila akhir as-surah sampai akhir surat. Ini perhatikan. Tiga ayat. Tiga setengah ayat yang pertama itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Sampai di sini untuk Allah. Iyyaka na'budu. Ya, tiga setengah. Kemudian, mulai dari iyyaka nasta'in dan seterusnya, itu untuk hamba. Fahadha makna qawlihi jalla wa'ala qasamtu as-salah, yakni surat al-fatihati baini wa baina abdi nisfaini. Inilah makna perkataan Allah jalla wa'ala, aku membagi as-salah, yakni aku membagi surat al-fatihah antara diriku dan hambaku dua bagian. Jadi Allah, tiga setengah pertama dari surat al-fatihah itu milik Allah, untuk Allah. Dan tiga setengah akhir surat Al-Fatihah itu untuk hamba-hambanya. Watusamma bil kafiyah, watusamma bil ruqyah. Dan surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Kafiyah dan dinamakan dengan ruqyah. Sudah berapa nama? Sudah lima nama. Al-Kafiyah war ruqyah. Lianna nafara minas sahabati alladzina nazalu ala hayyin min ahya'il arab istadhafuhum falam yudhayyifuhum. Karena an-nafar minas sahabah, ya, beberapa orang sahabat, alladzina nazalu ala hayyin, yang mereka pernah singgah di sebuah perkampungan, min ahya'il arab, dari perkampungan-perkampungan Arab. Istadhafuhum. Lalu para sahabat meminta kepada penduduk setempat untuk menjamu mereka. Perhatikan. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat pernah, ya, mungkin mereka melakukan safar, terus mereka mampir, singgah di sebuah perkampungan dari perkampungan-perkampungan Arab. Kemudian para sahabat meminta kepada penduduk setempat untuk menjamu mereka. Falam yudhayyifuhum, namun penduduk setempat tidak mau menjamu mereka. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kebetulan terjadi faludigha kabiruhum. Faludigha kabiruhum. Tiba-tiba kepala kampung tersebut disengat kelajengking. Kepala kampung tersebut disengat kelajengking. Faja'u yatlubuna minas sahabati ruqyah. Lalu penduduk setempat meminta kepada para sahabat untuk melakukan ruqyah. Wahai sekumpulan sahabat, sekumpulan orang, ini kepala dusun kami, kepala kampung kami sedang disengat kelajengking. Kalian punya obat enggak? Sebelumnya, kalau dalam riwayat yang panjang diceritakan, mereka sudah mengobati kepala kampung tersebut dengan berbagai macam obat, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat dan bertanya, ya, mungkin kalian punya obat. Faqala ahadus sahabati innana nurki. Salah seorang sahabat berkata, kami akan melakukan ruqyah. Walakin abaitum antudoyifuna. Akan tetapi tadi kalian enggan, kalian enggak mau menjamu kami. Kami akan mengobati ini kepala dusun kalian, kepala kampung kalian. Tapi gimana ya? Tadi kami minta dijamu, kalian enggak mau jamu. Gimana ya? Obati enggak, obati enggak. Fala nurki illa biju'lin, yakni biujratin. Kami tidak akan melakukan ruqyah kecuali dengan ju'lin. Ju'lin artinya ujrah, kecuali dengan upah. Ya, kami akan meruqyah tapi harus ada upahnya. Fasaratu lahum qati'an minal ghanam, lalu mereka mensyaratkan kepada penduduk kampung tersebut qati'an minal ghanam, sejumlah kambing. Faqara'a 'alaiha suratal Fatihati, lalu sahabat tersebut membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Apa yang terjadi ikhwan? Setelah dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah, faqoma, kepala dusun tersebut bangkit, dia bisa berdiri. Faka'annama bu'isa min iqal, seakan-akan dia terlepas dari ikatan-ikatan. Ya, antum kalau disengat kelah jengking, diobati pakai surat Al-Fatihah, dibacakan pada bagian tubuh antum yang terkena sengatan kelajengking. Dibacakan, didekatkan, ya, ditiup-tiup dan dicampur sedikit luda, ya, tiup-tiup sambil apa namanya luda, sedikit-sedikit. Ya, insyaallah langsung sembuh. Dan kata para ulama bukan hanya sengatan kelajengking. Semua sengatan binatang berbisa itu bisa diobati dengan surat Al-Fatihah. Gak percaya? Coba. Silakan coba. Ya, insyaallah mujarrab. Insyaallah mujarrab. Terbukti. Berdasarkan riwayat ini, maka surat Al-Fatihah dinamakan dengan ruqyah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan ruqyah. Kita lihat kelanjutan kisah ini. Falamma qadimu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bima hasala. Tatkala mereka menemui nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu, mereka kabarkan kepada nabi bima hasala, apa yang terjadi. Faqal, maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Tahu dari mana kamu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Fatusamma bi ruqyah, maka surat Al-Fatihah dinamakan dengan ruqyah. Jadi sudah ada berapa nama ikhwan? Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua As-Sab'u Al-Mathani. Yang ketiga Ummul Quran. Yang keempat As-Solah. Yang kelima Al-Kafiyah. Yang keenam Ruqyah. Ini nama-nama surat Al-Fatihah. Wahiyya suratun azimatun. Ini adalah surat yang sangat agung. Yadullu ala azamatiha annallaha ja'ala kiraataha ruknan min arkanis solah. Yang menunjukkan agungnya surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan membaca surat ini sebagai rukun diantara rukun-rukun sholat. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Rukun kalau ditinggalkan maka sholat batal. Orang kalau tidak baca surat Al-Fatihah maka sholatnya batal. La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat. Tidak ada sholat artinya tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa annaha tukarraru fi kulli raka'atin, dan surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam setiap rakaat. Kalau salatnya salat subuh, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua juga dibaca. Kalau salatnya salat zuhur, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua dibaca, rakaat ketiga dibaca, rakaat keempat dibaca. Diulang-ulang dalam setiap rakaat. Kalau kita salat 5 waktu sehari semalam, berapa kali kita baca surat Al-Fatihah? Berapa kali? 17 kali. Minimal 17 kali. Kalau nambah sholat sunnah, banyak. Tukarror. Sering diulang-ulang dalam setiap rakaat. Ini bedanya kalamullah dengan kalamun nas. Bedanya kalamullah dengan kalamun nas. Ya? Perkataan Allah dengan perkataan manusia. Kalau perkataan Allah dibaca enggak bosan. Ya, antum baca surat Al-Fatihah tiap hari 17 kali enggak bosan. Antum pernah bosan? Enggak. Beda kalau ada buku. Walaupun bukunya best seller, kalau kita baca ulang ya bosan juga. Itu kalamun nas. Perkataan manusia. Tapi kalam Allah enggak bosan-bosan. Fahadha yadullu ala azamati hadhi surah, ini menunjukkan agungnya surat ini. Wa hiya tatadhammanu ma'aniya jalilatan, dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia. Fa fiha anwa'u tauhid ats-tsalatsah, di dalamnya terdapat 3 macam tauhid. Fi awwaliha alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza fihi tauhid rububiyah. Di awal surat ini ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ini di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah adalah Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadza fihi tauhid asma wa sifat. Ya, di dalam ayat ini terdapat tauhid asma wa sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza fihi tauhid al-ubudiyah. Di dalam ayat ini terdapat tauhid ubudiyah. Fatadhammanat idzan anwa'at tauhid ats-tsalatsah. Jika demikian, maka ayat ini mengandung 3 macam tauhid. 3 macam tauhid, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk tauhid. Dalam surat Al-Fatihah terkandung 3 macam tauhid. Kemudian watadhammanat nau'ai ad-du'a, dan surat ini mengandung 2 macam doa. Li'anna du'a ala kismain, karena doa ada dua macam. Doa ibadah wa doa mas'alah. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa'ul ibadati huwa as-sana'u ala Allahi jalla wa ala wa zikrullahi azza wa jal. Doa ibadah itu artinya as-sana'u 'alallah jalla wa ala, sanjungan pujian atas Allah jalla wa ala, wa dzikrullah azza wa jal, dan berzikir kepada Allah azza wa jal. Jadi doa ibadah itu sanjungan pujian kepada Allah dan zikir kepadanya. Wa du'a'u mas'alah huwa talabul hawaiji minallahi jalla wa ala. Sedangkan doa masalah itu artinya talabul hawaiji minallahi jalla wa ala, meminta keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan dari Allah jalla wa ala. Fa hadza mawjudun fiha ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan ini ada dalam ayat ihdina siratal mustaqim. tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Ini doa masalah. Doa masalah. Kita butuh jalan yang lurus. Kita butuh jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Kita minta. Ketika kita membaca ayat ini, ihdina siratal mustaqim, berarti kita telah melakukan doa masalah. Kita telah melakukan doa masalah. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita melakukan doa ibadah. Paham ikhwan? Antum baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini doa ibadah. Ketika antum baca ihdinas siratal mustaqim, ini doa doa masalah. Kulluhu talabun wadduaun, semuanya adalah talab, permohonan dan doa. Walidzalika yustahabbu ba'dal faragi min qira'atiha ayyakula amin. Oleh karenanya disunahkan setelah selesai membacanya untuk mengucapkan amin. Disunahkan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Ai artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi makna amin itu artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Wa ta'min innama yakunu ala du'a, dan yang namanya mengucapkan amin itu hanya berlaku pada doa. Berarti surat Al-Fatihah doa. Iya enggak? Karena setiap kali kita sholat disunahkan bagi kita untuk mengucapkan amin. Berarti surat Al-Fatihah isinya doa. Doa apa? Doa ibadah dan doa doa masalah. Wa suratul Fatihati du'aun kulluha, doa ibadah wa doa masalah. Surat Al-Fatihah seluruhnya adalah doa, baik doa ibadah maupun doa doa masalah. Tadi yang pertama terkandung apa, ikhwan? Yang pertama surat dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Tiga macam tauhid. Yang kedua terkandung doa, doa masalah, doa ibadah dan doa masalah. Wa fiha itsbatu risalat, dan di dalamnya terdapat penetapan risalah. Wa dzalika li anna muqtadha qawlihi rabbil alamin. Karena hal itu merupakan konsekuensi firman Allah rabbil alamin, rabb semesta alam. Wa rabbuhu alladhi yuslih ibadahu wa yurabbihim, dan Rabb adalah zat yang yuslih ibadahu, zat yang memperbaiki hamba-hambanya atau memberikan maslahat kepada hamba-hambanya. Wa yurabbihim, dan memelihara mereka. Wa muqtadha tarbiyatihim ayyursila ilaihim ar-rusula lihidayatihim wa tarbiyatihim, dan konsekuensi konsekuensi Allah memelihara mereka adalah Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul lihidayatihim wa tarbiyatihim, untuk membimbing mereka dan mentarbiyah mereka. Lihat bagaimana istidlal yang disampaikan oleh penulis. Kata penulis, dalam surat Al-Fatihah terdapat penetapan risalah. Diambil dari mana? Diambil dari Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu artinya apa? Rabb artinya yang memelihara hamba-hambanya, yang memelihara alam semesta. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap alam semesta, Allah utus kepada mereka rasul. Allah kirim kepada mereka rasul-rasul, supaya rasul-rasul ini membimbing dan mentarbiyah mereka. Jadi berdalil dengan apa? Dilalah istilzam, ya, konsekuensi dari makna rob, yakni adanya pengutusan rasul-rasul. Wa hadza min muqtadha ar-rububiyyah wa min muqtadha al-hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Dan ini termasuk konsekuensi rububiyah dan termasuk konsekuensi hidayah. Ihdina siratal mustaqim. La yumkinu al-ihtida ila siratil mustaqim illa birrusul. Tidak mungkin membimbing kepada jalan yang lurus kecuali dengan adanya rasul-rasul alaihi mustolatu wassalam. Jadi kita kan berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Untuk bisa meniti jalan yang lurus, ini butuh pembimbing. Butuh murabbi, pendidik. Maka Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Tidak mungkin kita bisa meniti jalan yang lurus kecuali dengan adanya rasul-rasul. Ada yang menjelaskan, inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang tidak lurus. Fa fiha itsbatu risalat, maka dalam surat ini terdapat penetapan kerasulan. Wa fiha ar-raddu ala jami'i tawaif al-munharifa, dan di dalamnya juga terdapat apa? Ar-radd, bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang. Fa fiha ar-raddu ala al-malahidah alladzina yu'attiluna al-kauna min khaliqihi. Di dalam surat ini terdapat bantahan bagi siapa? Bagi malahidah, orang-orang ateis, ya, orang-orang kafir. Alladzina yu'attiluna al-kaun min khaliqihi, yang mereka mengingkari adanya pencipta bagi alam ini. Yu'attilun, mengingkari atau menolak adanya pencipta yang menciptakan alam ini. Kata mereka, alam ini ada dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Ya, teori Big Bang. Tiba-tiba meledak, kemudian jadilah alam semesta. Bantah mereka pakai ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau bisa bantah orang-orang ateis pakai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Kita ambil alamnya dulu, ya. Alam itu apa? Alam itu segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Alam itu artinya makhluk. Kata para ulama, kenapa alam dinamakan sebagai alam? Alam dinamakan sebagai alam li'annahu alamah. Karena dia tanda. Tanda yang menunjukkan adanya sang pencipta. Jadi kita ini tanda. Tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang membuat, enggak mungkin. Ini akal fitrah manusia menolaknya. Segala kejadian, segala peristiwa itu ada yang mengaturnya. Ada yang membuatnya. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, anak kecil saja menetapkan hal ini. Kata Syekhul Islam, anak kecil kalau dia sedang main, tiba-tiba ada yang mukul kepalanya dari belakang. Ya, ada yang mukul kepalanya dari belakang. Maka anak itu akan balik dan bertanya, man dorobani, siapa yang pukul saya? Kalau kita jawab, kita katakan kepadanya, enggak ada yang mukul kamu. Kira-kira dia benarkan atau dia dustakan? Dia dustakan, enggak mungkin. Ya, adanya pemukulan pasti ada yang memukul. Itu anak kecil. Dalam fitrahnya tertanam segala peristiwa, segala kejadian ada, ya, yang mengaturnya, ada yang membuatnya. Bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana dengan orang yang berakal? Itu perkara sepele. Bagaimana dengan alam ini? Teratur dengan rapi, terus tiba-tiba muncul kesimpulan terjadi dengan sendirinya. Ya, mustahil. Tidak mungkin. Jadi alam semesta adanya kita ini tanda. Jadi sebenarnya seharusnya orang yang belajar fisika, belajar IPA, itu seharusnya dia semakin beriman kepada Allah. Karena dia banyak mengetahui, ya. Oh, Masya Allah, ya. Ternyata alam semesta ini teratur rapi. Pasti ada yang mengaturnya. Cuman anehnya orang-orang yang belajar fisika kok bisa jadi ateis, ya? Salahnya di mana kira-kira? Hah? Seharusnya dia lebih yakin lagi. Ya salahnya sudah sejak awal, ya. Karena keimanannya tidak benar. Kalau dia belajar fisika, ya, ini didasari dengan iman yang benar, insya Allah dia tidak jadi ateis. Dia semakin yakin tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fiha raddu alaihim bi isbat anna hadzal qaun lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbil alamin. Di dalam ayat ini terdapat bantahan atas mereka bi isbat dengan menetapkan bahwasanya hadzal qaun, alam ini, alam semesta ini, lahu rabbun, mempunyai rabb, khalaqahu, yang menciptakannya, yaitu rabbil alamin, rabb semesta, semesta alam. Jadi kalau antum debat sama orang ateis, antum enggak hafal ayat-ayat, ini pakai surat Al-Fatihah, selesai. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antum kaji. Ya alam, ya. Kemudian kita bawakan dalil-dalil logika, ya. Suatu itu, segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakannya. Ini sudah menjadi apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia. Makanya ada cerita-cerita, ya. Cerita ini benar atau tidak? Anda pernah dengarkan dari salah seorang ustaz, ya, debat antara orang ateis dan ahlus sunnah. Orang ateis ingkari Tuhan. Kata orang ateis, buktikan. Kalau Tuhan, Tuhan buktikan. Akhirnya mereka janji untuk debat di sebuah tempat. Kemudian juga jamnya ditetapkan. Nah, akhirnya orang ateis ini kan pede dia. Pasti dia menang. Karena gak mungkin dia bisa membuktikan Tuhan itu ada. Akhirnya datang tepat waktu. Yang ahlus sunnah ini apa? Terlambat. Sampai-sampai kata si ateis, ini pasti dia takut ini. Ya, pasti dia takut. Akhirnya tiba-tiba muncul ahlus sunnah. Kata ateis, kenapa ente terlambat? Tidak tepat waktu. Ente takut kalah, ya? Oh enggak. Ana punya alasan. Kenapa ana terlambat? Ketika ana mau kesini, ya, datang ke tempat ini, ana gak bisa lewat. Ada sungai yang menghalangi ana. Ada sungai. Terus tiba-tiba ana melihat di ujung sungai ada pohon bambu. Itu pohon bambunya terpotong-potong sendiri. Ya, kepotong-potong sendiri. Kemudian dia membentuk rakit, sebuah rakit, dan dia jalan ke ana. Terus ana naik, dia ngantar. Sehingga ana bisa sampai ke sini. Kata si ateis, kamu jangan omong kosong, katanya. Jangan cerita bohong. Mana ada bambu kepotong-kepotong sendiri, ya, membentuk rakit sendiri, mengantarkan kamu sendiri nyebrang sungai, ya. Nah, kata si ahlus sunnah, kalau itu saja kamu nolak, ya, kamu ingkari, apalagi ini alam semesta. Jadi belum debat sudah kalah dia. Ini baru cerita alasan. Belum mulai sudah kalah. Yang gitu aja kamu ingkari, apalagi ini alam semesta. Kita, ya, adanya manusia, adanya bumi, ya. Kemudian teraturnya matahari dan bulan, datang bulan, pergi matahari, pergi bulan, datang matahari, teratur dengan rapi. Kenapa kamu ingkari kalau ada yang mengaturnya? Ya, akhirnya nyerah dia. Ini padahal belum mulai debat. Wa rabbu ma'nahu al-khaliqu al-murabbi li jami'il khalqi bin ni'am. Rabb maknanya al-khaliq, pencipta. Al-murabbi, yang memelihara seluruh makhluk-makhluknya bin ni'am, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wal-muslih, wal-malik, yang memperbaiki dan yang menguasai. Kullu hadza tadkhulu fi ma'ani rabb. Semua ini masuk dalam makna-makna rabb. Fafiha araddu alal malahidah al mu'attilah. Maka dalam surat ini terdapat bantahan bagi orang-orang ateis yang kafir. Sudah berapa, ikhwan? Yang pertama, terdapat 3 macam tauhid. Yang kedua, 2 macam doa. Yang ketiga, penetapan risalah. Yang keempat, bantahan bagi orang-orang ateis. Kemudian, wa fiha araddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat ini terdapat bantahan bagi orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Haitsu inna fiha ikhlasul ibadati lillah. Jadi dalam ayat ini terdapat apa? Perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Fa fiha raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ma'allah ghairahu. Maka di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi orang kafir itu macam-macam, atau orang musyrik itu macam-macam. Ada orang musyrik yang murni menyembah selain Allah. Dia enggak mau nyembah Allah. Murni nyembah selain Allah. Ada orang musyrik yang nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Ya, ada dua model orang musyrik. Murni musyrik menyembah selain Allah. Kemudian ada orang musyrik yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dalam surat ini atau dalam ayat ini terdapat bantahan bagi dua model orang-orang musyrik ini. Kemudian wa fiha araddu ala tawaif hadhil ummah allati istattat an tariqil haqqi kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairah alladzina dhallu fi babil qada'i wal qadar. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi kelompok-kelompok dari umat ini allati istattat, yang menyimpang antariqil haqi, dari jalan yang benar, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asyairah. Alladzina dhallu fi babil qada' wal qadar, yang mereka sesat dalam bab al-qada' wal qadar. Waraddu ala nufatis sifat, dan bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-mu'attilah alladzina attalul asma was sifat, dan kelompok mu'attilah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, min jahmiyatin, baik dari Jahmiyah, Mu'tazilatin, Mu'tazilah, Asyairah, Asyairah wa Maturidiyah wa ghairihim, dan selain mereka. Kullu man nafa as-sifat aw nafa syai'an minha. Setiap orang yang menolak sifat atau menolak sebagian darinya. Fa hadhihi surah taruddu alaihim. Ya, surat ini membantah mereka. Kemudian wa fiha itsbatul ba'tsi, di dalamnya terdapat penetapan adanya kebangkitan. Diambil dari firman Allah, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi di sana ada hari pembalasan. Di sana ada kebangkitan. Ada hidup sesudah mati. Ya, ada hidup sesudah mati, ada kebangkitan. Wan nasu idza matu yub'asun. Manusia apabila mereka telah meninggal, mereka akan dibangkitkan. Wa yaumuddin huwa yaumul hisab. Yaumuddin itu artinya yaumul hisab, hari pembalasan. Li'anna ad-din huna ma'nahu al-hisab, karena din di sini maknanya adalah al-hisab. Wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah, dan yaumuddin itu adalah hari-hari kiamat. Summiya yaumuddin li'anna Allah yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala a'malihim, dinamakan dengan yaumuddin karena Allah yuhasib, Allah akan menghisab hamba-hambanya, wa yujazihim ala a'malihim, dan Allah akan membalas mereka sesuai amalan-amalan mereka. Jadi kita akan dihisab ikhwan ya, kita akan dihisab. Tujuan kebangkitan adalah al-jaza wal hisab, semuanya ya akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal ya, mengerjakan kebaikan sekecil apapun, yarah, dia akan melihat balasannya sekecil apapun. Antum yang jalan-jalan di jalan ada puntung rokok, antum matikan, ada kulit pisang, antum angkat, ya roh, antum akan lihat balasannya nanti pada hari kiamat. Allah enggak lupa. Ya. Antum senyum sama orang lain, antum akan lihat balasannya pada hari kiamat. Allah tidak lupa. Kebaikan sekecil apapun, ya roh, ya, kita akan lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Barang siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, yarah, dia akan melihat ya balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati ketika kita beramal, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wa fiha raddu 'alal yahud wa hum al-maghdubu 'alaihim. Dan di dalam surat ini terdapat bantahan bagi orang-orang Yahudi. Wa hum al-maghdubu 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Wa man saru 'ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Min kulli 'alimin la ya'mal bi ilmihi, dari setiap orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Perhatikan ikhwan, orang yang sudah tahu kemudian tidak beramal, maka dia sama seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang yang sudah berilmu dan tidak beramal sama dengan orang-orang Yahudi. Wa fiya raddu 'alan nasara alladziina ya'buduna Allaha 'ala ghairi huda. Dan di dalamnya juga terdapat bantahan bagi orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Allah ala ghairi huda, di atas selain petunjuk. Orang-orang Nasrani itu rajin ibadah, tapi apa? Tanpa ilmu. Kalau orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Fa fiha raddu ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bi ghairi dalil minan nasara wa ghairihim. Di dalam surat ini terdapat bantahan bagi setiap ahlul bid'ah yang beribadah kepada Allah bi ghairi dalil, tanpa dalil. Minan nasara, dari kalangan orang-orang Nasrani, wa ghairihim, dan selain mereka. Li'anna ad-dhal huwa alladhi ya'budullaha ala ghairi huda. Karena orang yang sesat adalah orang yang beribadah kepada Allah di atas selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum bisa bantah ahlul bid'ah pakai surat Al-Fatihah. Ya. Antum bisa bantah ahlul bid'ah, semua ahlul bid'ah pakai surat Al-Fatihah. Keren kan surat Al-Fatihah? Enggak usah repot-repot kita nyari ayat atau kita hafal surat-surat yang lain. Bantah mereka pakai surat Al-Fatihah. Antum yang beribadah tanpa dalil, dol, walad dolin, ya, orang-orang yang sesat, sama seperti orang-orang Nasrani. Ahlul bid'ah kan seperti itu, beribadah tanpa dalil, ya, terkadang ada dalilnya, tapi dalilnya lemah, atau dalilnya maudhu, palsu, atau dalilnya salah dipahami, ya, ada yang pakai dalil juga, tapi salah memahami dalil. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya, dia menetapkan boleh nikah dengan 9 perempuan. Nikahilah wanita-wanita yang baik, 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? 9. Ya. Dalil yang dia sampaikan makul, artinya diterima oleh akal. Misalnya gini, sini kan pakai waw, masna wa sulasa wa ruba. Ya, kalau seandainya kita mengatakan jaa Muhammadun wa Ahmadu wa Abdullah wa Zaid, berapa orang? Berapa orang? 4. Berarti masna wa sulasa wa ruba, 9 berarti. Iya enggak? Berarti boleh nikah 9. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Kalau kita buka terjemahan, kita lihat masna wa sulasa wa ruba, itu artinya 2 atau 3 atau 4. Diartikan atau. Kata mereka, kenapa antum artikan atau? Itu kan wow. Kenapa antum artikan pakai au? Ya? Berarti boleh nikah sem? Boleh nikah sem? 9 menurut mereka. Ya? Taib. Iya. Taib, kita tinggalkan itu. Ya, bantahnya pakai hadis. Ya? Jadi cara memahami ayat itu tidak semata-mata dari bahasa saja, berdasarkan bahasa yang kita miliki. Cara menafsirkan ayat pakai hadis, ya. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ada sahabat yang masuk Islam punya 9 istri. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, seraikan. Seraikan 5, sisakan 4. Ya. Ada yang 10, kata Rasulullah, seraikan 6, sisakan 4. Jadi kita artikan atau di situ berdasarkan hadis-hadis yang ada, karena Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis, ya. Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Thayyib, ya. Ini sudah berapa lembar ini, ya? Sudah 3 lembar. Kemudian fan-nasara wal mubtadi'ah wal khurafiyun kulluhum yadkhuluna tahta ad-dhalin. Nasrani, ya, orang-orang Nasrani, ahlul bid'ah dan ahli khurafat, semuanya masuk dalam ad-dhalin. Semuanya masuk dalam firman Allah ad-dhalin. Li'annahum ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat allati ma anzalallahu biha min sultan. Karena mereka beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahan, wal muhdatsat, perkara-perkara yang baru, wal khurafat, ya, khurafat-khurafat yang Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang hal itu. Kama anna fiha ar-radda ala ulama'id dhalal alladhina yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah terdapat bantahan bagi ulama-ulama yang sesat yang mentahrif, yuharrifun, mentahrif, menyelewengkan kalimat dari tempat-tempatnya, wayak maluna bi ahwa ihim, dan mereka beramal sesuai hawa nafsu mereka, wayuharifuna nusus, mereka mentahrif nas-nas seperti tadi, ya, tadi itu beramal dengan hawa nafsu, ya, boleh mengatakan boleh nikah 9, itu hawa nafsu, kemudian mentahrif nas-nas, wayuawiluna, mereka mentakwilnya ala ghairi muradillahi subhanahu wa ta'ala, dengan selain yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Litatawafaqa ala ahwa'ihim, supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa fi muqaddamati haula al-yahud wa kullu man saru ala nahjihim, dan pemimpin mereka, wa fi muqaddamati haula, pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi dan setiap orang yang berjalan di atas manhajnya mereka. Ya. Jadi dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, tapi dipahami sesuai hawa nafsu. Itu juga ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah ini banyak. Ada ahlul bid'ah yang beramal tanpa dalil, ada ahlul bid'ah yang beramal pakai dalil, tapi pemahamannya salah. Pemahamannya sesuai hawa nafsu. Ya, atau ada juga ahlul bid'ah yang tadi beramal dengan hadis-hadis yang maudhu. Dia sudah tahu maudhu, dia sudah tahu dhaif. Ya. Namun dia tetap nekat untuk mengamalkannya. Kama anna fi muqaddamati al-mubtadi'ati an-nasara, sebagaimana pemimpin ahlul bid'ah adalah orang-orang Nasrani. Ya, pemimpin ahlul bid'ah adalah orang-orang Nasrani. Jadi gini ikhwan, perhatikan. Pemimpin ahlul bid'ah adalah orang-orang Nasrani. Ini ahlul bid'ah yang beramal tanpa dalil. Tapi kalau ahlul bid'ah yang pakai dalil, ahlul bid'ah yang pakai dalil, tapi mereka pahami dalil itu sesuai hawa nafsu mereka, ini sama dengan Yahudi. Pemimpinnya siapa? Yahudi. Jadi kalau ahlul bid'ah yang pakai dalil, tapi dia pahami dalil itu sesuai hawa nafsunya, maka pemimpin mereka Yahudi. Tapi kalau ahlul bid'ah yang beramal enggak pakai dalil, itu pemimpinnya siapa? Nasrani. Ya, dua-duanya pemimpinnya Yahudi atau Nasrani. Walihada yakulu ba'du salaf, oleh karenanya sebagian salaf berkata, man dholla min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Barang siapa yang sesat dari ulama-ulama kita, maka dia telah menyerupai Yahudi. Fa fihi shibhun minal yahud, padanya terdapat penyerupaan. Minal yahud dengan orang-orang Yahudi. Wa man dholla min ubadina fa fihi shibhun minan nasara. Dan barang siapa yang sesat dari orang-orang yang rajin ibadah di antara kita, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani. Tayib, ya, sampai di sini kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah kita istirahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.